Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bersama pada hari ini. Dan kebersamaan kita hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati kita masing-masing, dan untuk memperluas wawasan kita dengan cara-cara mari sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-99 dari surat Taha yang akan memberikan gambaran kepada kita pentingnya kepada kita untuk mempelajari, untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Qur'an dari sisi kami. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan kepada kita dua gambaran penting. Yang pertama, hendaklah kita belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Ya, sejarah dari kakek-kakek kita, sejarah dari para nabi, sejarah dari orang-orang terdahulu. Dan yang kedua adalah hendaklah kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai suatu pegangan yang kuat yang akan memberikan petunjuk hidup dan jalan yang benar kepada kita. Wa kadzalika naqussu 'alaika, ya kadzalika, demikianlah, ya begitu. Ini adalah redaksi yang kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kalau bertemu dengan keterangan redaksi Al-Qur'an yang menunjukkan kepada isim isyarat, yaitu untuk penunjukan sesuatu yang dekat dan jauh, kalau dekat itu haza, hazihi, kalau jauh itu zalika dan tilka. Ya, kalau di dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan adanya kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, ya, yang begitu sangat agung dan mulia dan sangat penting untuk kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah beliau berdialog dengan Fir'aun, kisah bagaimana di dalam ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana ahli sihir Fir'aun yang akhirnya sadar dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, dan saharatu sajidin, tersungkurlah para tukang sihir Fir'aun, dan akhirnya yang keluar dari ucapan mulut mereka adalah qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Kisah yang menjadi pelajaran adalah bagaimana ternyata ketika nafsu menghiasi suatu ilmu pengetahuan, yang terjadi adalah memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Samiri. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi, aku tahu apa yang mereka tidak tahu. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, begitulah akhirnya nafsuku membuat aku melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya menguntungkan diriku dan merugikan orang-orang yang ku tipu itu. Ya, dan masih banyak lagi kisah yang lain tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika pada puncaknya Nabi Musa mengatakan innama ilahukumullahul ladzi la ilaha illahu, ya, wasi'a kulla syai'in ilma. Tuhan yang pantas dan patut disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi yang lain keterangan Al-Qur'an yang menjadi pelajaran kepada kita. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah para nabi sebelumnya, ya. Bukan hanya itu saja, kisah-kisah negatif, kisah-kisah tentang bagaimana keingkaran umat-umat terdahulu yang akhirnya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi pelajaran terbesar buat kita agar kita jangan sampai seperti itu. Jangan seperti Fir'aun yang hidupnya akan berakhir kepada ditenggelamkan oleh Allah, mengap-mengap tanpa bisa berbuat apapun. Jangan seperti Karun yang walaupun punya harta kekayaan tapi malah menjadi orang-orang ingkar kepada Allah dan akhirnya mati di dalam tanah, ditenggelamkan, ya. Bukan lagi dikuburkan, ditenggelamkan di dalam tanah tanpa tersisa dirinya dan juga seluruh harta kekayaannya. Jangan seperti menjadi kaum Saba yang begitu sangat kuat dan memiliki ilmu pengetahuan dan peradaban hebat, tapi akhirnya fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum bi jannataihim jannataini zawaitai ukulin waqan. Akhirnya mereka itu dihancur leburkan dengan air bah yang jauh lebih dahsyat daripada tsunami. Mereka punya benteng tapi dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kisah ini mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang selayaknya menjadi pegangan bagi hidup kita. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Iya, terima kasih. Perdana ayat 99 ini menerangkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustaz Perdana tadi, kita tambahkan dengan menerangkan tentang keagungan Al-Qur'an. Kazalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Semua kisah-kisah masa lalu itu tertuang jelas di dalam Al-Qur'an. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Dan kita jadikan, dan Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan. Kalau tidak bisa berbuat jahat, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jahat. Kalau tidak bisa menjadi orang yang menjadi mukmin yang taat dengan melakukan amal-amal sunat, minimal jangan tinggalkan amal-amal yang wajib. Kalau tidak bisa menjadi mukmin yang melakukan amal-amal wajib, minimal jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu telah menggantikan wahyu-wahyu yang lalu. Taurat, Injil, Zabur, semuanya berjasa pada masanya masing-masing. Namun kemudian apa yang baik kemudian ada yang luntur, dan yang tidak baik masuk ke dalam kitab-kitab suci sebelumnya, maka Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai furqan, sebagai pembeda mana yang masih original dan mana yang sudah terkontaminasi. Yang original kita dengar cerita Nabi Musa yang begitu agung, dan Nabi Harun yang begitu mulia. Tidak seperti kisah di kitab suci yang lain, Nabi Harunlah pencetus penyembahan berhala. Islam memuliakan para nabi. Islam menjadikan nabi orang-orang mulia dan suci dari dosa. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini adalah bahwa sebagai seorang muslim kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang selalu belajar banyak ya dari masa lalu kita, dan memiliki rencana di masa depan kita. Ya, kita belajar dari apa yang sudah dicapai dan digapai oleh orang-orang sebelum kita agar kita dapat meningkatkan kualitas keberhasilan itu. Ya, orang tua kita dahulu sudah bisa membuat gelas, maka sekarang ini misalnya kita harus membuat gelas yang jauh lebih indah, ya, berwarna-warni, beraneka warna, gelas yang menjadi keajaiban dunia, misalnya ada gelas terbesar di dunia, misalnya seperti itu, ya. Ini suatu hal yang dituntut kepada kita, dan kita juga belajar daripada kisah-kisah negatif yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, di mana akhirnya jangan sampai kita terjatuh dan terjebak ke dalam perilaku yang sama. Ya, ini adalah untuk kepentingan dan kebaikan kita. Yang kedua adalah bagaimana di dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang selalu teguh dan berpegang kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya segala keinginan-keinginan Allah kepada kita. Ingatlah baik-baik bahwa apapun yang tercantum di dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk siksa, baik dalam bentuk ancaman-ancaman dan sebagainya, pernyataan-pernyataan tentang fasilitas kebaikan, surga dan sebagainya, bahkan dalam bentuk perintah dan larangan, semua itu bertujuan untuk memberikan petunjuk hidup kepada kita, merupakan bimbingan hidup kepada kita agar kita dapat menjalani hidup ini secara maksimal, menjadikan kehidupan kita yang hanya dalam hitungan puluhan tahun saja, 60 tahun, 70 tahun, tapi dapat kita maksimalkan dalam bentuk keberhasilan-keberhasilan yang selalu akan diingat oleh anak cucu kita dan akan menjadi amal jariah kita menjadi deposito kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kehidupan ini menjadi lebih baik, tidak hanya sekedar hidup menjalaninya saja tanpa ada keinginan-keinginan untuk berbuat lebih baik lagi. Jadikanlah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berbuah kepada surga, dan sebelum kita mendapatkan surga di akhirat, kita bisa mewujudkan surga di dalam kehidupan dunia ini. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.